Lukas tipu pulurua. Kele aramaruru sirimanua simigi sipuri ribu, pat papeperaan leksia, tada kenangan Yesus masih kuah, boiki kamatada sipasi ulunia. Bagabakam tubumui kasiomanda tai parise, tibonan nia patajuada. Tak anai beri sara sinambo tai matotoi lak geti, samba tak anai simaliput tai ma agai geti. Siniboy mui kageb-geb, maarep lek nia kapato, Samba si kasat nakenen mui kapiura siri manua kabagat lalep tu sosoga ake le nia katete lalep. Kukua nia kamata mui sasuruaku. Bak kakaloto ake kam sia si mati ake tubu, lepak nenda taan memui ragalai apapa. Ai leu kusau-sau kakam kasih kaloto akenen mui. Taika manua le kaloto ake kam. Ai poi lepak ipasi matei, magege leu nia masiripayake siri manua kanarako. Kukua nia kamatamui, nia le kaloto ake kam. Tak ruasen rasa kiake lima ngamuneng nganya, kenanen kiseda beri sangamuneng tak kakali pogi tai kamanua. Beri alaimui ayat dengan sangamberi nia, oto bak maloloto kam, kam pelek pui abeu kanganya simigi. Kukua nia kamatamui, kasih simuneng ake aku kamata ciri manua, Imu munengake leuknia tokat siri manua kamatada sama laikat tai kamanua. Tapoi kasih si pakele aku kamata siri manua, ipakekele leuknia tokat siri manua kamatada sama laikat tai kamanua. Kasih si pakatai nganga katubut tokat siri manua, tu ape ake pelek nia, tapoi si paloloi ke cacipune nanggeti, tak tua ape ake nia. Bara-bara rabit kam rapakaruake kam ka uma parurukat, Elek kamatada sapa marenta, elek kasipasi hukum, bui imakarat bagamui pagalait kipa alegiet mui, elek tiboyet tibuakenen mui. Aipoi, kecat cipunenan le ipangangan toman kam katetereniya nenda, apa tibuakenen mui. Ai sara katalagada sirimanua simigi masih kuwa kamatad Yesus. Guru, kuwa kasarainangku irubeyake kaku bibilet sigalak sakalime umai. Kuanangan kamatania Yesus. Ale, kasih amasi kau aku bailu sipasi hukum elek siparube bibilet mui. Kuanangan minca kamatada. Pagaba samba jago kam tubuh mui ka alobaga. Aipoi puri manuayat ciri manua tak kalulut igit bibilet kenanen kipa kayonia. Lepa tiboy nangan Yesus kamatada sara pasikat kuanangan. Ai sara siri manua sima kayo sibakat mone sima buayet. Patunangan kabagania, kipangan lek pak kugagalai, tak anai pui kudua tanguirikan buah sibara kamunengku. Kuanangan, kise an lek kugagalai, kuraragan an lek sapouku, kugalai sima kabeunan, sedate kukakau sangamberi buat monengku, samba sangamberi bibiletku. Lepak kuakungan kakecatku, oi kina kecat, Amu sukrangan bibiletnu, menangan pigangarura pak. Buaringan le, mukom, mulo, samba muangka baga. Tapoi kuanangan taikamanua kematania, eke utayakai patuat. Soibo nenek lewet, tualak kecatnu katubum. Kasihan le masih wawakati sangamberi sinareknu. Kiseda leukte galainia sirimanua siruru ake kayo katubunia, ke tak matayo nia kamatat taikamanua. Lepa kuanangan Yesus kamatada sipasi ulunia. Ia te kukukua kamatamui, bui imakarat bagamui kapakalayat engamui, ia te pakalayat komenmui, elek katubumui, ia te pakalayat lepeakenenmui. Enga lepui abeu kakan, samba tubu le abeu kaleppe. Ico lekam kailea, tai pangangaram, tai pasimomonei, ta anai gudang elek sapounia. Tapoi aile ipakokom sia tai kamanua. Kam pele tebai abeu ka uma. Kasei kakam, kalulut karat bagania, momoi itu painantat primanoet nia sangayeto. Oto ke beringan sigoiso tak momoi nubarake kam, angoi makarat bagamui pagalayat bagai. Ico lek kam kainau, tak mugagalai nia, tak mamumutre nia. Tapoi kukua nia kamatamui, Beringan si Salomo kabagat sangamberi pulacanan nia, tak ayaili lacat lepenia kele lacat ogo. Oto ke kise pelalaingena se-se kamone teka manua sipuririo kini niget, ribaya kenen mancep ka api, sarapei tekam, kam simagulai tonembaga. Oto buyan imakarat samba imakepu kabagamui pagalayat komenmui ele loketmui. Sipu arat cabulungan le sigaba sangamberi nia nekne. Iagai le poi ukuimui sangamberi besi akenenmui. Besi akele kam boiki primata taika manua, bagai geti itu tupayake taika manua kakam. Ba maloloto mungkuat cigoiso. Obaket ukuimui poi masiake kakam primata. Sakiake kam sangamberi bibilet mui, pauruake mui yang nia kasimageba. Galai kam kakam supit si taima kakatai, ia tek bibilet kasorga taima kukurut. Tayoi ilegeri si pananangkau, samba ipakatai nia tabubulut. Kai papoi pukaiwat mui, sedda leute paatuat mui. Kau imariri itua pratenga mui, samba iputoro alito mui. Kau kelek sapa gugulet singenake tuanda i toili kapunen putalimogat, bulek kei toili nia samba ilulu matat baliu, marue rabukat nia. Mauk tukte sapa gugulet nenda i toili tuanda, ia ilisia aisia mumamata. Kukuania kamatamui, apra kenangan akik tengania, kuanangan rapukudu mukom, bukunangan cia. Bulat mauk tuksia sapa gugulet nenda, ke iaili sia tuanda aisia masingengena, kenanen tengamui yoi elek kapatokat. Tapoi nene rebdekam, ke iagai sibakat lalep pigamui yoi si pananangkou, ta ioba ake ragago lalep nia si pananangkou. Oto kau imaririu numatarekam, aipoi katetere taibabagayet bagamui le iooi togat sirimanua. Kuanangan si Petrus, Tuhan, kakaile nukukua nia pasikat nene, ele kasangamberi sirimanua? Aleginangan nia si Tuhan, kasile pagugulet cimatopit samba simasiku paatuat, rio akenen tuan nia masih panini sa pagugulet nia, samba masih kau kada katetere nia? Mauk tukte pagugulet nenda, ke toili tuan nia iaili nia aigagalai galajet nia. Kukua nia kamatamui, kau nangan leuk nia masih puku sangamberi bibilet nia. Tapoi ke ikuale kapatuat nia pagugulet nenda, tak pe marurwe ito ilituanku. Ia geti, tada ketnangan masih pabokboki sa pagugulet cimanteu sambah sinanalep, sambah mukom, sambah mulo, teret puineng. Toilina le tuan nia kagogoi tesusuksungen nia sambah kateteri taiagayet nia, matea ketnangan nia, kaunangan rubeyat nia kele rubeyeda sitai matonimbaga. Pagugulet siagai sobat bagat tuan nia, tapoi taanai ipatarek samba taigalai sobat bagat tuan nia, orik nangan maigi bobobo. Pagugulet sitaiagai sobat bagat tuan nia geti, galai igalai sitai pasesese simateu tubobo nia, goisok lek bobobo katubu nia. Aipoi kasirimanuan si maigi tukau, maigi leu tulologi katubu nia. Samba kasiri manua simaigi tu sege ake, maigi leu tutidou katubunia. Masiri bayake api kapolak le akuoi, kepe mujuluan nia. Ayan kaku pasiraukat rau akenen katubuku, bulat makepu kabagaku ke tak pe tu kapluake. Kabagamui masiake aban kapolak akuoi, tak aban, kukuan nia kamatamui pasarat le. Barania kine neget, silima sipue epu kabagal lalep pajoglo pasasambada, sitelu masih sagangi sirua, sirua masih sagangi sitelu. Ukui masih sagangi togania simanteu, samba toga simanteu masih sagangi ukui. Ina masih sagangi togania sinanalep, samba toga sinanalep masih sagangi inania. Ina siputa taliku masih sagangi talikunia sinanalep, samba sinanalep masih sagangi talikunia. Kuanangan leu Yesus kematada sirimanua simigi. Ke nuicok kam ipangarai tanai rusa kakabelekat sulu, kuamuyan leu bebelek teurat, nyaleu ed mua aili. Ke muboroi rusa kayaman, kuamuyan malelegeu te manua, nyaleu ed mua aili. Kam sipata taju, matat manua sambasibabara kapolak nuagai kam masipatuptup. angoy tak nuagay kam masipatutuk tetere kininigit? Angoy tak nupaatu kam katubumuy si Maroypo? Ay pile kam memey ruamuy pajogluak nenu kasipasi ukum? Besi ake nupaaban kam ay pile kam kainungan? Bui ipagir ekaw kamata cipasi ukum? Iyageti sipasi ukum masisege ake ekaw ka polisi? Polisi masiribay ake ekaw kabagat penjara. Kukua niya kamatam, taante bebela ekaw sedda, teret nulet tu ake utaknu.